Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita senantiasa memuji Allah Azza wa Jal karena dialah yang maha terpuji. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, pada kesempatan ini insyaAllah kita akan membahas tentang Islam dan pembatal-pembatal Islam. Suatu hal yang menjadi kewajiban kita selaku manusia adalah untuk berislam, menghambakan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena untuk itulah kita diciptakan. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, إِلَّا لِيَوَحِدُونَ. Tidak diciptakan kecuali untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita semua selaku hamba-hamba Allah, maka wajib kita bertauhid, berislam. Itulah tujuan diciptakannya kita semua. Sehingga agama apapun tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal kecuali Islam. Seperti dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falay yuqbala minhu." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, "falay yuqbala minhu," maka tidak akan diterima darinya. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Azza wa Jal hanyalah Islam. Maka manusia sejak manusia pertama kali, Abul Bashar, ayahnya seluruh manusia Nabi Adam alaihissalam, sampai kapanpun yang diterima hanya Islam. Agama para nabi, para rasul, semuanya Islam. Semuanya agama tauhid. menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal satu-satunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Nahnu ma'asyaral anbiya abna' li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta." Kami para nabi itu adalah anak-anak sebapak beda ibu. Yani dinuhum wahid, agama mereka itu satu. Ibu mereka berbeda-beda, syariat mereka ada perbedaan dalam tata cara sholat, puasa dan lain-lain. Tapi agama mereka adalah satu, yaitu agama Islam, agama tauhid. Ikhwan fiddin azzakumullah, oleh karena itu kewajiban kita semua selaku manusia bagaimana mewujudkan Islam ini. Seperti yang kita ketahui pula, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa Islam adalah bentuk al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyad lahu bit-ta'ah wal-bara'ah minasyirki wa ahli. Islam yang dimaksud adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah, dengan memberikan segala bentuk ibadah apapun, kecil maupun besar, banyak maupun sedikit, semuanya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Kita menghambakan diri kepada Allah dengan kita mentauhidkan Allah, ibadah, tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah Azza wa Jal. Inilah al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyad lahu bita'ah. Dan Islam adalah tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jal dengan ketaatan sepenuhnya. Tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jal dengan ketaatan sepenuhnya. Apa perintah Allah, kita terima dan kita jalani. Dan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, kita pun terima dan kita jauhi. Apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, semua berita-berita dari Allah Azza wa Jal, kita terima dan kita benarkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita beribadah dengannya, kita pun menjadikan jalan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Inilah al-inqiyad lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jal. Wal-bara'ah minasyirki wa ahli. Dan Islam juga harus diiringi dengan al-bara'ah minasyirki wa ahli, antipati, berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan dan para pemeluk kesyirikan. Ini tidak bisa tidak. Tanpa ini Islam tidak diterima, tidak sah. Harus adanya al-bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dan antipati dari perbuatan kesyirikan dan apapun jenis kesyirikan. Begitu pula kita berlepas diri dari para pelaku kesyirikan-kesyirikan itu. Ikhwan fiddin azzakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ini adalah unwanul Islam, gerbangnya Islam. Dia masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian wa kafara bima yu'badu min dunillah, dia pun kufur, antipati, berlepas diri dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Haruma maluhu wa damuhu, harta dan darahnya dijaga, diharamkan untuk diganggu, diambil hartanya atau ditumpahkan darahnya, tidak boleh setelah dia melakukan itu. Mengucapkan la ilaha illallah, dan yang kedua, antipati dari kesyirikan, baru terjaga. Wa hisabuhu 'ala Allah, hisabnya nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah yang lebih tahu tentang isi kalbunya. Yang jelas pada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan wa kafara bima yu'badu min dunillah. Harus adanya kufur, antipati dengan segala yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Inilah al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para pemeluknya. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, ayat-ayat pun kita dapati seperti firman Allah Azza wa Jal dalam ayatnya, pada faman yakfur, firman Allah Azza wa Jal, faman yakfur bittaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faman yakfur bittagut, harus adanya kufur dengan tagut. Siapa yang ingkar, kufur dan antipati terhadap tagut, siapa itu tagut? Kullu ma'ubida min dunillah, semua yang diibadahi selain Allah Azza wa Jal. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Azza wa Jal. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha, sungguh dengan itu dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, yang kuat. Lan fisama laha, tidak akan pudar, tidak akan lepas tali tersebut. Nah, inilah Islam. Harus adanya ingkar terhadap segala yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Nah, siapapun orangnya, dimanapun dia, apakah dia berada di negeri ini, di Nusantara ini, atau dia di luar sana, di daratan Eropa atau Afrika, semuanya berkewajiban untuk itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Walladhi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak seorang pun mendengarkan tentang aku, mendengar tentang aku dari umat ini, apakah dia dari Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman denganku, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Maka semua umat, yang Yahudi, yang Nasrani dimanapun, kapanpun, setelah datangnya Nabi Muhammad SAW harus menerima Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang dulu mengikuti agama yang dibawa Nabi Musa harus ia tinggalkan dan menuju kepada Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Yang dulu mengikuti agama Nabi Isa, dia pun harus meninggalkannya dan mengikuti Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Seandainya pun mereka dulu mengikuti dengan cara yang benar, tetap dia harus mengikuti apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Apalagi hanya mengaku pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, kemudian sudah terkotori oleh noda-noda kesyirikan, tentu harus ia tanggalkan semuanya dan menuju kepada Islam yang murni dan suci, Tauhidullah, tanpa terkotori oleh kesyirikan apapun. Ini merupakan syarat yang mutlak. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, bara'ah minasyirki wa ahli, antipati dari kesyirikan dan pemeluknya. Kalau sekedar ibadah hanya kepada Allah, Yahudi ibadah kepada Allah Azza wa Jal, tapi mereka tidak kufur terhadap peribadatan kepada selain Allah. Mereka menuhankan Uzair, maka ibadah mereka kepada Allah tidak diterima. Nasrani juga ibadah kepada Allah, tapi mereka tidak kufur dengan apa yang diibadahi selain Allah. Mereka menuhankan Nabi Isa, sehingga tidak diterima ibadah mereka kepada Allah, karena tidak kafara bima yu'badu min dunillah, tidak kufur dengan apa yang diibadahi selain Allah. Musyrikin dari kalangan Arab, mereka juga ibadah kepada Allah. Mereka yakin bahwa Allah lah pencipta mereka dan mereka tunduk kepada Allah. Namun mereka juga tetap menuhankan selain Allah. Mereka tidak kufur dengan apa yang diibadahi selain Allah. Maka Islam atau pengakuan mereka ibadah kepada Allah pun tidak pula diterima. Nah, karena tadi syarat al-bara'ah minasyirki wa ahli tidak mereka wujudkan. Maka ambillah pelajaran dari itu semua. Dari apa yang terjadi pada orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin, yang mereka juga menuhankan Allah tapi tidak diterima disebabkan tidak kufur dengan apa yang diibadahi selain Allah. Jangan dianggap ini hanya cerita zaman dulu, yang tidak ada orang yang menyerupai mereka di zaman ini. Lihatlah diri kita dan lihatlah lingkungan kita dan lihatlah masyarakat kita. Cobalah perhatikan, apakah kita sudah mewujudkan Islam dan Tauhid yang sungguh-sungguh dan benar-benar sudah al-bara'ah minasyirki wa ahli. Sudahkah kita berlepas diri dan antipati dengan segala yang diibadahi selain Allah? Kalau itu terwujud, maka itulah Islam yang diterima di sisi Allah. Tapi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah dan mengikrarkan Islam, namun masih saja melakukan praktek-praktek kesyirikan, atau kalaupun tidak praktek, dia pun ridha terhadap kesyirikan, tidak antipati terhadapnya, maka Islamnya belum diterima. Pengakuan Islamnya belum diterima di sisi Allah. karena tidak ada syarat kufur terhadap, tidak terwujud syarat kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah. Bukankah kita melihat tidak sedikit dari orang-orang yang mengaku muslimin namun masih saja melakukan praktek-praktek ibadah kepada selain Allah. Semacam apakah bentuk ibadah kepada selain Allah itu? Kalau kita ingin tahu seperti apakah ibadah mereka kepada selain Allah, maka kita pun perlu tahu apa itu ibadah. Ibadah bukan hanya salat, ibadah bukan hanya puasa, ibadah bukan hanya zakat. Mungkin tidak ada orang yang salat ya betul-betul untuk selain Allah, mungkin jarang sekali kita dapati. Tapi ibadah itu lebih daripada itu. Ibadah itu bermakna yang luas. Menyembelih kurban itu adalah ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Rasa takut yang menyebabkan taqarrub, pendekatan diri, itu juga ibadah. Cobalah tiga contoh ibadah ini kita lihat dan kita perhatikan. Orang yang berdoa kepada selain Allah, apakah ada di umat ini? Nampaknya kita semua tahu bahwa ada, dan tidak sedikit dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Entah datang ke kuburan mana, entah datang ke penunggu tempat apa, yang ia minta kepadanya hajat-hajatnya. Ini artinya berdoa kepada selain Allah, dan artinya ibadah kepada selain Allah, dan inilah perbuatan syirik. Dan ini berarti tidak antipati dari terhadap kesyirikan, tidak melakukan wa kafara bima yu'badu min dunillah. Kalau masih seperti itu, Islamnya tidak sah. Begitu pula ibadah yang lain yang tadi kita contohkan. Berkorban, berkorban adalah ibadah. Allah berfirman, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah karena Allah, untuk Allah, wanhar, dan sembelihlah kurban. Untuk siapa? Yani untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku, kehidupan dan kematianku, lillah, untuk Allah semata, Rabb sekalian alam. Nah, adakah orang yang menyembelih untuk selain Allah? Kita pun tahu tidak sedikit yang melakukan itu. Menyembelih sembelihan, apakah itu ayam hitam atau ayam putih atau ayam apa saja untuk persembahan, sampai penyembelihan sapi atau kerbau, melakukan sedekah bumi atau larung sesaji. Untuk siapa dia menyembelih? Apakah itu karena Allah? Nampaknya kita sepakat bukan karena Allah. Kalau kurban yang untuk Allah, hari raya Idul Adha itu kurban. Tapi kurban-kurban tersebut jelas bukan karena Allah. Ya, untuk dimakan ya. Nampaknya juga tidak. Karena kita lihat terkadang ketika waktu musim panen padi, ingkungnya ditaruh di sawah. Ya, kepala kerbaunya kadang ditanam di tanah atau di larung di sana, di lautan. Jadi bukan untuk dimakan pula. Bukan untuk Allah, bukan nyembelih untuk pesta dimakan. Berarti untuk siapa? Berarti untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ini artinya ibadah kepada selain Allah. Inilah kesyirikan. Dan berarti orang yang melakukannya belum antipati terhadap kesyirikan. Walaupun tiap hari ngucap la ilaha illallah. Walaupun tiap hari sholat wajib dan sunat. Tapi kalau seperti itu yang dipraktekan, Islamnya belum sah. Ya. Rasa takut, al-khasyah. Al-khasyah ini juga di antaranya adalah khasyah dalam bentuk ibadah yang Allah katakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, bila kalian betul-betul beriman. Takut, memang ada takut yang itu manusiawi. Kita takut dari harimau, takut dari ular, takut ketabrak mobil. Ini takut manusiawi, tabii. Itu tidak apa-apa, justru itu menguntungkan kita. Tapi rasa takut yang membuat kita tunduk patuh, melakukan taqarrub kepada yang ditakuti, bentuk pendekatan kepada yang ditakuti, ini adalah khauf, khasyah, yang itu adalah bagian penting daripada ibadah. Takut yang semacam inilah yang wajib kita niatkan dan kita murnikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin takut kepada Allah, takut dari siksanya dan azabnya, sehingga membuat dia bertaqarrub kepada Allah, minta-minta kepada Allah dengan penuh pendekatan diri supaya diselamatkan, melakukan ibadah kepada Allah dengan berbagai bentuk ibadah karena didorong rasa takutnya kepada Allah, di samping rasa cintanya kepada Allah, ya, di samping ketundukannya kepada Allah, ridhonya kepada Allah. Tapi dia juga melakukan itu ada unsur takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia telah melakukan tauhid kalau murni hanya kepada Allah, rasa takut ini. Tapi ketika rasa takut yang semacam itu diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla, diyakini suatu tempat angker, ada penunggunya sing bau rekso tempat itu. Akhirnya masyarakat di desa tersebut takut. Kalau kita tidak melakukan ritual pada bulan syura, pada bulan ini, pada bulan itu, kita enggak melakukan ritual-ritual khusus, penduduk desa ini bisa kena musibah. Maka lakukan ritual tersebut. Nah, kalau begitu bentuk ritual itu adalah bentuk pendekatan kepada yang ditakuti. Kalau begitu dia takut kepada sesuatu tadi, telah membuatnya melakukan pendekatan. Ini adalah khaufu syirk. Syirkul khauf. Rasa takut yang itu kesyirikan. Kesyirikan dalam bentuk rasa takut kepada selain Allah Azza wa Jalla yang membuat dia tunduk dengan melakukan pendekatan-pendekatan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang melakukan seperti ini ada apa tidak? Nampaknya kita pun tahu bahwa yang berbuat seperti itu masih banyak. Di beberapa tempat melakukan ritual-ritual seperti itu, yang itu taqarrub, Jangan dipandang, oh itu hanya tradisi saja. Itu hanya acara, yakni rakyat biasa, enggak ada unsur-unsur apa ibadah, tidak. Itu asal usulnya dan sampai sekarang terselip di perasaan banyak umat, rasa takut kepada selain Allah kalau tidak dilakukan itu. Ya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau masih seperti itu, Islamnya belum sah. Islamnya belum sah. Walaupun tiap hari ngucap la ilaha illallah, sementara dia masih melakukan praktek-praktek itu atau tidak melakukannya dan ridha dengan perbuatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau begitu ternyata kita masih banyak garapan dan kita perlu banyak melakukan koreksi terhadap Islam kita. Kalau begitu, iya betul, memang seperti itu. Makanya banyak-banyak belajar. Waktu bekerja ada, waktu belajar ada. Belajarnya apa? Ya belajar yang benar, ilmiah. Al-Quran, hadis, pelajari keterangan para ulama ahlus sunnah salafiyah terhadap Quran dan hadis, pelajari. Kalau pengajian-pengajian tapi enggak pernah membahas dalil-dalil Quran dan hadis, tidak pernah membahas apa itu tauhid, apa itu syirik, kapan umat-umat akan tahu yang begitu-begitu tadi? Kapan akan tahu? Terlena oleh kehidupan dunia, terlena dengan berbagai acara dan ritual, dianggap itu hanya biasa-biasa saja, malah asyik melihatnya, keluar duit pun tidak apa-apa. Ternyata Islamnya menjadi batal karenanya. Na'udzubillah min dzalik. Ahibbati fillah rahimakumullah, Islam kita adalah modal kita. Islam kita adalah yang termahal bagi kita untuk bekal perjalanan kita menuju akhirat. Kita harus berpandangan jauh, memikirkan akhirat kita. Kehidupan dunia kita tidak seberapa. Berapa tahun paling kita hidup? Kita yang sekarang sudah berumur 30-an, 40-an, 50-an, 60-an dan seterusnya. Ternyata kayak-kayak baru kemarin kita masih kecil, sekarang sudah beruban. Kok cepat sekali? Ya memang cepat. Ya. Kehidupan akhirat itu yang kekal abadi. Kalau begitu, orang yang cerdas adalah yang memikirkan masa depan akhiratnya. Rela capek, rela lelah di kehidupan dunianya demi kenikmatan di akhiratnya. Itu yang cerdas. Tapi orang yang lalai dan terlena pingin yang di depan matanya, nikmat-nikmat yang segera, melupakan akhiratnya, lalai, terlena. Itulah yang Allah Azza wa Jalla firmankan, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Sekali-kali tidak. Kalian itu justru lebih suka dengan yang cepat-cepat ini di dunia. Dan kalian tinggalkan yang akhirat. Ahibbati fillah rahimakumullah. Jadi kembali kepada pentingnya menjaga keislaman kita. Jagalah Islam kita. Kita dalam bab-bab ibadah, perhatian dengan sahnya ibadah kita. Sholat kita pengen sholat kita sah, sehingga kita menghindari pembatal-pembatal sholat. Bahkan sampai ada yang was-was sholat gak jadi-jadi, ya, karena takut, ya, belum terpenuhi syaratnya, sampai was-was. Walaupun was-was tidak benar, tapi maksudnya di sini banyak orang perhatian dengan sahnya sholat, sehingga dia berhati-hati dari pembatal-pembatal sholat. Puasa Ramadan, bagaimana caranya puasanya diterima? Jauhi pembatal-pembatal puasa. Berusaha mengetahui apa sih pembatal puasa supaya puasa itu diterima. Ada yang lebih penting daripada itu dan lebih mendasar daripada itu, yaitu sahnya Islam kita. Sahnya Islam kita, maka harus diketahui pula syarat-syarat sahnya Islam dan apa pembatal-pembatal Islam. Sehingga dengan kita mengetahui pembatal-pembatalnya, kita akan menghindari pembatal-pembatal tersebut, dan kita harapkan Islam kita sah dan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, ini lebih mendasar. Kalau Islamnya sudah tidak sah, walaupun sholatnya terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya secara umum, tapi yang ini malah tidak, ya percuma saja dengan sholatnya. Ya, karena iman yang benar itu syarat diterimanya segala amalan. Sebelum wajibatus shalah, furudus shalah, mubtilatus shalah, nawaqidus shalah, sebelum itu semuanya, kewajiban sholat apa, pembatal sholat apa, sebelum itu semuanya Islam dulu. Tapi sayang, banyak orang tidak perhatian dengan yang ini. Ya, barangkali yang sekolah-sekolah di pesantren-pesantren, kalau ditanya tentang apa syurutus sholah, oh iya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Apa nawakidus sholah, pembatal sholat, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi apa pembatal Islam? Terhenti. Apa ya? Ada berapa dan seperti apa? Mungkin jarang dipelajari secara rinci. Oleh karenanya, ahibbati fillah rahimakumullah, bagi kita yang berkepentingan untuk menjaga Islam kita, maka kita wajib, ini fardu ain, belajar ini fardu ain, bukan sunnah, bukan fardu kifayah, tapi ini fardu ain. Antum semua satu persatu wajib mempelajari pembatal-pembatal Islam supaya Islamnya tidak batal. Ya, ikhwan fitina azzakumullah, ulama rahimahumullah sebetulnya telah menerangkan kepada kita, dan tak kurang-kurangnya keterangan mereka di buku-buku fikih banyak disebutkan tentang bab ar-riddah, bab kemurtadan. Ya, di sana ada bab ar-riddah, bab tentang kemurtadan. Banyak disebutkan oleh para ulama tentang nawaqid, pembatal-pembatal keislaman itu, baik qauliyah, yang itu berupa ucapan-ucapan, maupun amaliyah, yang itu berupa perbuatan-perbuatan. Ahibbati fillah rahimakumullah. Untuk itu, di antara ulama kita telah menulis Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang lebih ringkas. Disebutkan pada apa yang akan kita baca ini ada 10 pembatal keislaman. 10 pembatal keislaman ini bukan pembatas. 10 pembatal keislaman ini adalah yang banyak terjadi di masyarakat, yang sering terjadi di masyarakat. Di luar 10 ini yang akan disebutkan masih banyak perlu dipelajari. Sekali lagi, ini merupakan kewajiban fardu ain atas kita mempelajarinya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Untuk itu akan secara ringkas kita baca dan kita terangkan 10 pembatal-pembatal keislaman ini, agar ini menjadi bekal buat kita untuk menjaga keutuhan Islam kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, i'lam anna nawaqid al-islami 'ashratu nawaqid. Ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman itu 10 pembatal. Ingat bahwa ini bukan pembatas. Al-awwal, yang pertama, asy-syirku fi ibadatillah. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala Ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Yang pertama adalah kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Ini yang paling penting, atau maksudnya paling penting kita pahami dan kita dahulukan, karena ini adalah larangan yang terbesar, bahaya yang terbesar, syirik kepada Allah Azza wa Jal. Syirik kepada Allah Azza wa Jal telah disebutkan pada ayat 116 pada surat An-Nisa yang tadi kita bacakan, bahwa Allah Azza wa Jal la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bih, bila Allah dipersekutukan, wa yaghfiru maduna dalik, dan Allah mengampuni selain itu. Kalau begitu, dosa syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Kalau ada orang yang sudah mengucap syahadat la ilaha illallah tapi berbuat syirik, tidak diampuni. Berarti dia tidak diterima Islamnya. Kalau ini syirik akbar, karena Allah tidak mengampuni. Selain dosa syirik, ada peluang besar untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Kalaupun tidak diampuni, akan dihukum seukuran dosanya, tidak kekal abadi di akhirat, di neraka. Namun kesyirikan, hukuman bagi pelakunya adalah kekal abadi di neraka. Pada ayat yang kedua disebutkan, Al-Ma'idah 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Siapa yang syirik kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah haramkan baginya surga. Haram masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Terus di mana tempatnya? Wa ma'wahun nar. Tempatnya di neraka. Ikhwan fil din a'azzakumullah. Ini menunjukkan bahwa bagi para pelaku kesyirikan, syirik akbar, kekal abadi di neraka, karena haram baginya surga. Lebih lagi di akhir ayat Allah katakan, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim itu, yang musyrik itu. Tidak ada yang menolong mereka. Sesama mereka tidak bisa. Sesembahan yang mereka sembah selama ini juga tidak bisa. Siapapun tidak bisa menolong mereka ketika Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan begitu. Jadi jelas kesyirikan adalah pembatal keislaman. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, syirik yang itu merupakan pembatal keislaman. Beliau sebutkan di sini fi ibadatillah, dalam bentuk ibadah kepada selain Allah. Telah kita sebutkan tadi bahwa yang namanya ibadah bukan hanya sholat dan puasa, zakat atau haji. Tapi ibadah punya makna yang luas. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan al-ibadatu ismun jami'un di kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahirah wal batina. Ibadah adalah, ibadah itu suatu kata, suatu nama bagi segala yang dicintai Allah, segala yang diridhai Allah, baik dari ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Jadi kalau begitu ibadah itu maknanya luas sekali. Betul, luas sekali. Semua yang dicintai Allah, diridhainya, baik itu kata-kata maupun perbuatan, baik itu yang lahiriah tampak oleh mata ataupun yang batin ada dalam kalbu kita, semuanya itu ibadah. Semuanya itu harus karena Allah dan untuk Allah. Tidak boleh kita menyelewengkannya, meniatkannya untuk selain Allah. Kalau ada niatan untuk selain Allah pada pelaksanaan ibadah tersebut, berarti dia telah jatuh dalam kesyirikan. Maka yang tadi kita contohkan tiga contoh, yaitu apa? Al-khauf, rasa takut. Ad-du'a, berdoa. Al-qurban, penyembelihan. Ini semuanya adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, disyariatkan olehnya. Begitu pula yang lain dari apa yang Allah perintahkan dan Allah syariatkan. Makanya kata ulama juga, yang lain ketika mendefinisikan ibadah, semua perintah-perintah Allah yang kamu lakukan itu adalah ibadah. Allah perintah berapa perintah? Sholat saja? Tidak, perintah Allah banyak. Ketika kamu lakukan perintah-perintah itu karena Allah, berarti kamu ibadah kepada Allah. Nah, jadi kalau begitu ikhwan fillah na'azzakumullah, untuk lebih lanjut ya, pelajari apa saja perincian ibadah itu. Dan ini pada pelajaran al-usulut thalathah. Di situ dirinci apa saja ibadah. Contoh-contohnya satu persatu. Ya, isti'anah, isti'adzah, ya, tawakal, ya, taubah dan macam-macam. Mohon pertolongan, mohon perlindungan, bertaubat, tawakal. Semuanya itu adalah ibadah. Yang semuanya itu wajib ditujukan kepada Allah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, di sana ada bentuk kesyirikan yang lain, yaitu syirik dalam bab rububiyah. Rububiyah yaitu ketika seseorang meyakini adanya Rabb selain Allah, atau selain Allah memiliki sifat-sifat rububiyah. Kita tahu bahwa keyakinan kita tentang rububiyah tergambar pada ayat yang senantiasa kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Jadi bagi seorang muslim, Rabb sekalian alam adalah Allah Azza wa Jalla. Itu keyakinannya. Ya. Apa sih maknanya? Bahwa Allah Rabb sekalian alam. Yakni Allah lah pencipta alam semesta ini. Allah lah yang memiliki alam semesta ini. Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Itulah Rabb. Allahu Rabbul Alamin. Rabb. Allah Rabb sekalian alam. Nah. Kalau ada dari makhluk-makhluk diyakini punya sebagian dari sifat-sifat rububiyah itu, dianggap bahwa tempat tertentu, wilayah tertentu, ini ada penguasanya, penunggunya, dia yang mengatur di sini, dia menguasai di sini, dia yang mengatur urusan-urusan di sini, celaka dan tidaknya dia, penunggu tempat tersebut. Nah, berarti dia dengan keyakinan itu telah meyakini makhluk itu punya sifat-sifat rububiyah. Ya. Walaupun bersifat lokal daerah tersebut, laut selatan misalnya. Penguasanya Nyi Roro Kidul. Bencana, musibah, keselamatan, dia yang mengatur. Nah, ini berarti meyakini ada sifat rububiyah pada selain Allah. Ini namanya syirik dalam bab rububiyah. Nah, ini juga pembatal keislaman. Kalau ada yang meyakini seperti itu, ya, ini contoh di masyarakat kita. Tempat lain mungkin beda lagi. Tapi intinya semakna dengan itu, maka ini syirik dalam bab rububiyah. Ini juga salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Yang ketiga dari bentuk kesyirikan adalah syirik dalam bab asma wa sifat. Asma wa sifat. Kita selaku muslim yakin sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat maupun Nabi sebutkan dalam hadis bahwa Allah memiliki al-asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang paling bagus. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat-sifat Allah bahwa Allah memiliki ilmu yang maha luas. Ilmu gaib. Dan di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Alim yang maha berilmu. Kita yakin urusan gaib hanya Allah yang tahu. Ini di antara sifat-sifat Allah. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan, tidak ada yang mengetahui siapa saja yang di langit-langit dan di bumi urusan gaib illallah, kecuali Allah saja. Nabi Muhammad saja tidak tahu urusan gaib. Walau kuntu alamul gaib, seandainya aku tahu yang gaib, ya, lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu, tentu banyak kebaikan dan keberuntungan untukku, dan tidak ada kejelekan apapun yang akan menimpa aku. Tapi nyatanya Nabi juga kena musibah. Berarti memang beliau tidak tahu yang gaib, kecuali dalam batas yang Allah beritahukan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, apalagi selain Nabi. Nah, kalau ada yang meyakini bahwa fulan itu tahu nasib saya di esok hari, saya datang kepadanya, saya minta diramalkan Kata dia, kalau saya nikahnya bulan ini dan itu, enggak akan beruntung. Jadi dia mencari hari baik. Kalau tidak, kamu enggak akan beruntung. Nah, jadi benar rupanya ucapan dia itu. Saya yakin sudah pengalaman, sering benernya. Nah, kalau ada yang mengucap seperti itu, yakin apa yang dia ucapkan benar, bahwa tahu dia tahu apa nasib kita di kemudian hari, padahal itu urusan gaib, berarti dia telah jatuh dalam syirik dalam bab sifat-sifat Allah. Dia telah memberikan pada orang itu sebagian daripada kehususan Allah Azza wa Jal, yaitu mengetahui perkara gaib. Ya. Padahal Allah mengatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Sebuah jiwa tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan di esok hari. Dia mau berbuat apa, dia mau beruntung atau celaka, enggak tahu. Allah katakan begitu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Jiwa pun tidak tahu di mana dia akan mati. Ya. Ada orang datang dari jauh pergi suatu tempat, ternyata hanya nganterkan nyawanya. Kalau dia tahu dia mau mati mungkin enggak ke situ, ya kan? Nah, inilah dia berarti enggak tahu yang gaib. Urusan gaib hanya Allah yang tahu. Makanya kalau ada peramal-peramal yang seperti itu dan diyakini kebenarannya, maka dia telah syirik dalam bab sifat-sifat Allah. Nah, inilah ada syirik dalam bab ibadah, ada syirik dalam bab Rabb rububiyah, ada syirik dalam bab nama atau sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ketiga macam syirik itu harus dijauhi demi sahnya Islam kita. Selanjutnya, pembatal yang kedua, wa min hudzabhu li ghairillah kaman yadzbahu lil jinni aw lil qabri. Wa minhu, dan di antara bentuk kesyirikan adalah pembatal kedua, lebih dihususkan oleh beliau karena pentingnya, sebetulnya masuk dalam bab pertama juga. Adzbahu li ghairillah, menyembelih bukan karena Allah. Kaman yadzbahu lil jinni aw lil qabri, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Nah, tadi telah kita singgung bahwa yang namanya adzbah, penyembelihan, penyembelihan itu ada nilai ibadah. Memang ada penyembelihan yang sifatnya apa? Yakni kebutuhan biasa. Ya. Seperti apa? Ya, kita nyembelih ayam untuk apa? Ya, mau kita makan. Kita pengin makan ayam. Lebaran nyembelih ada ayam, ada kambing, ada sapi, untuk apa? Ini kan mau lebaran, pengin makan enak. Berarti nyembelihnya murni karena apa? Ya, karena kebutuhan. Ya. Sehingga kita memang niat nyembelih untuk kebutuhan. Allah halalkan asal baca bismillah. Begitu. Tapi ada kalanya kita nyembelih sebetulnya kita enggak ingin dagingnya. Baik untuk kita atau untuk orang lain. Seperti apa? Sembelihan hari raya kurban. Inti daripada sembelihan kita di waktu itu karena kita pengin dagingnya atau pengin kurban karena Allah. Walaupun kita juga dibolehkan bahkan dianjurkan makan darinya, tapi kita kan intinya bukan itu, ya kan? Seandainya hanya karena pengin dagingnya, oh saya mau sampilnya yang depan. Kalau mau sampil saja ya beli di pasar sana. Enggak usah satu kambing kamu sembelih. Kalau memang karena daging, berarti kamu nyembelih sekarang ini sesungguhnya bukan untuk sampilnya, tapi untuk kurban karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, Dari situ kita melihat jelas, berarti ada perbedaan antara penyembelihan yang karena kebutuhan untuk makan kita atau untuk sedekah dengan penyembelihan yang itu sesungguhnya ibadah. Nah, ketika ada sembelihan yang ibadah tadi tapi niatnya untuk selain Allah. Tadi kita contohkan ada kalanya untuk Dewi Sri, ada kalanya untuk Nyi Roro Kidul, ada kalanya untuk penunggu Gunung Merapi, ada kalanya untuk yakni penunggu tempat tertentu supaya tidak ngamuk penunggunya, ya. Kita lihat sesungguhnya itu bukan karena dagingnya yang diinginkan, tapi ada niatan-niatan tadi. Dan orang tentunya tahu, kan cerdas-cerdas ya, tentunya tahu. Nah, ini berarti ibadah kepada selain Allah, inilah syirik. Ini berarti yang kata beliau tadi, adzabhu lil jin, menyembelih untuk jin. Jin itu makhluk halus alias dedemit kalau bahasa kita, ya. Atau tadi sing bau rekso tempat ini dan itu. Nah, apapun istilahnya, itulah hukumnya. Jadi itu adalah kesyirikan. Atau untuk kuburan, orang mati, sudah mati, ya, diyakini ini seorang kiai atau ini seorang soleh atau seorang wali, nah, perlu diberi persembahan, ya. Nah, ini juga bentuk kesyirikan. Ini artinya ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal, ini adalah pembatal Islam. Walaupun sudah sepanjang umurnya sampai 70 tahun sholat, zakat, haji, di akhir hayat kepepet, sudah kita sembelih kurban untuk itu biar kita selamat. Gugur semua itu 70 tahun ibadah. Kalau setelah itu meninggal, masuk neraka dia, batal Islamnya. Kayak sholat tinggal salamnya, ya, buang angin, ya sudah, ma'assalamah, batal sholatnya. Nah, jangan seperti itu. Nah, baik, ini menunjukkan waktu menunjukkan mendekati zuhur. Kita istirahat dulu persiapan sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab.